Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون wa muslimah. Naam, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kami dan Anda semuanya. Amin. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab yang menjadi sebab atau diantara sebab-sebab akan menjadikan nikmat yang ada pada kita bertambah. Lain syakartum la aziidannakum. Allah Ta'ala berfirman, apabila kalian bersyukur niscaya Allah akan menambahkan bagi kalian nikmatnya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita ini menuntut dan memerintahkan kepada kita suatu perkara yang agung, yang kebaikannya akan kembali kepada orang yang mau melaksanakan perintah tersebut, yaitu supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami Allah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Yang kata para ulama maknanya adalah liwahiduni, supaya kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di dalam perjalanan ibadah ini terkadang kita mendapatkan berbagai keadaan. Kadangkala longgar hati kita dan ringan suatu ibadah tersebut. Kadangkala dirundung gulah gundah gulana ataupun juga rasa sakit sehingga kadang terasa berat bagi kita. Namun demikian, yang namanya kesedihan, yang namanya penyakit bukanlah suatu alasan untuk kita lari dari ibadah. Namun tetap kewajiban ibadah melekat dan mengena atas kita semuanya. Dan dikala Allah Subhanahu wa taala memberikan penyakit kepada seseorang, itu merupakan tanda suatu kebaikan. Sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor hadis 5645. Beliau bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan berikan padanya musibah, baik berupa penyakit, kekurangan harta dan lain sebagainya. Kenapa demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah menjadi tanda kebaikan? Dikarenakan orang biasanya kalau sakit, orang biasanya ketika tidak punya, merasa butuhnya sangat dan amat sangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia mengetahui tidaklah musibah-musibah yang ada, melainkan hanya Allah saja yang mampu untuk mengangkatnya. Sehingga berusaha untuk mendekat kepada Allah. Oleh karena itu, maka perlu kita sadari, yang namanya penyakit bukanlah alasan untuk kita meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah justru dengan adanya penyakit, kita semakin mendekat kepada Allah, yang mudah-mudahan dengan demikian menjadi sebab kita bisa istiqomah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena inilah harapan puncak daripada harapan seorang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu perlu kita mengetahui hukum-hukum yang terkait dengan orang yang sakit. Maka diterangkan oleh beliau Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala di dalam Al-Fiqhu, dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, jilid yang pertama halaman 223, beliau mengatakan, "Idza usibal insanu bi maradin." Apabila seorang ditimpa penyakit, fa'alaihi an yasbiru wa yahtasib. Maka wajib atasnya untuk bersabar dan berharap pahala atas penderitaan yang dia tanggung. Jadi wajibnya seorang muslim apabila terkena penyakit bersabar. Wala yajza'u wa yaskhatu liqada'illahi wa qadarih. Jangan sampai dia berkeluh kesah dan tidak senang dengan ketetapan dan ketentuan Allah yang Allah takdirkan atasnya. Harus apa? Sabar. Sabar. Sabar dan berikhtisab, berharap pahala dengan apa yang dia harapkan atau yang dia rasakan. Bersabar meliputi tiga perkara kaum muslimin rahimakumullah. Sebagaimana diterangkan Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa sabar mencakup tiga perkara. Bersabar ala ta'atillah, bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Dia terus bersabar untuk tidak meninggalkan perintah-perintah Allah. Dilaksanakan, walaupun dalam keadaan sakit. Demikian pula bersabar an ma'asillah, dari menjauhi maksiat kepada Allah. Sakit, terus tidak melakukan perbuatan maksiat, meninggalkan sholat, ataupun juga meminta kepada selain Allah kesembuhan. Maka ini perbuatan memalingkan hak Allah kepada selain Allah. Syirik, dosa. Harus sabar dari meninggalkan hal-hal yang semacam ini. Kemudian juga bersabar di dalam menahan rasa sakit yang Allah timpakan kepadanya, sehingga tidak berkeluh kesah, sehingga tidak marah, dan dia itu menerima dengan sepasrah-pasrahnya, karena ini memang kehendak Allah. Dan dia yakini di dalam hatinya, Allah menginginkan kebaikan. Lihatlah hikmah-hikmah setelah itu. Namun, demikian, kata beliau, wala basa an yukhbiran nasa bi'illatihi wa naw'i maradihi. Namun tidak apa-apa, seorang memberitahukan kepada orang lain yang sakit tadi, untuk memberitahukan kepada manusia tentang penyakit yang dia tanggung atau jenis penyakitnya. Sebagai misal, sakit apa Pak, Bu? Saya sakit jantung. Sakit apa? Saya sakit gula, ginjal, dan seterusnya. Ketika terkapar demikian, ini tidak apa-apa. Yang demikian dibolehkan. Namun dengan catatan ma'aridho biqadha illah. Bersamaan dia tetap ridho dengan takdir Allah, bukan dalam rangka berkeluh kesah. Yang seperti ini tidaklah menghilangkan sifat sabar bagi seseorang. Bahkan berkeluh kesah kepada Allah, bukan kepada manusia, ini justru diperintahkan oleh Allah. Sebagaimana Nabi Ayyub alaihi salam mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah dengan mengeluh kepadanya. Mengeluh kepada Allah ibadah. Mengeluh kepada manusia membuat berat. Bukan ibadah. Maka Allah kisahkan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-83 dan 84. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ucapan Nabi Ayub alaihi salam yang mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi inni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub menyatakan, ya Allah, sesungguhnya aku tertimpa musibah berupa penyakit. Massaniyad-dur, penyakit yang sangat parah. Mengeluh kepada Allah. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau ya Allah adalah yang maha penyayang daripada segala sesuatu yang memiliki sifat kasih sayang. Allah yang maha penyayang. Kata Sa'di rahimahullah ta'ala, Nabi Ayub alaihi salam meminta kepada Allah dengan perantaraan memberikan khabar kepada Allah tentang penyakitnya. Ini demikian. Sehingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala malah menyembuhkan Nabi Ayub alaihi assalam. Maka Allah mengatakan, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Maka kami pun memperkenankan doanya Nabi Ayub, dikabulkan. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Ini subhanallah. Menjadikan seorang yang berkeluh kesah kepada Allah tidaklah menghilangkan sifat sabar. Bahkan kata beliau, bal dzalika matlubun syar'an wa mustahab. Bahkan ini adalah diperintahkan oleh Allah dan mustahab. Tatkala seorang sakit, mengeluhnya kepada Allah dan meminta obat dan kesembuhan hanya kepada Allah. Ini demikian. Ini yang pertama. Adab hukum seorang yang sakit harus dia bersabar dan berikhtisab, berharap pahala kesembuhan hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua yang terkait dengan orang yang sakit. La ba'sa bitadawi bil adwiyatil mubahah. Tidak apa-apa bagi orang yang sakit untuk berobat dengan obat-obatan yang dibolehkan. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwasanya orang yang sakit ini ditekankan untuk berobat. Dikarenakan datang beberapa hadis yang banyak. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, innallaha anzala da'an wa dawa wa ja'ala likulli da'in dawa'an. Fatadawwaw wala tadawwaw biharam. Ya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan penyakit dan obatnya. Dan Allah jadikan bagi setiap penyakit mesti ada obatnya. Fatadawwaw, maka berobatlah. Namun janganlah sekali-kali kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Ini demikian. Boleh bagi dia berobat dengan sesuatu yang dibolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Rasulullah menyatakan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, inna fi habbatis sauda shifa'un likulli da'in illassam. Kata Rasulullah, sesungguhnya di dalam habbatis sauda, habah sauda, kalau kita katakan biji hitam, jinten ireng, kalau orang Jawa mengatakan demikian. Sesungguhnya di dalam habbatus sauda ada obat bagi seluruh penyakit. Illasam, kecuali asam. Maka ditanyakan kepada Nabi, wa ma huwasam qala al-maut. Yaitu kematian. Kematian. Tidak ada obatnya. Dan juga demikian al-haram, penyakit pikun, enggak ada obatnya. Nah ini adapun yang lainnya, menunjukkan di sini bolehnya kita berobat dengan pengobatan yang dibolehkan oleh syariat. Dan perlu diperhatikan pula, tidak boleh bagi kita yang sakit untuk berobat dengan sesuatu yang haram. Tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari di nomor hadis 5614, beliau bersabda, innallaha lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama 'alaikum. Sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan obat bagi kalian atau kesembuhanmu dalam perkara-perkara yang Allah haramkan atas kalian. Jadi banyak selentingan, kalau sakit nggih monggo untuk memakan ataupun mengkonsumsi kotoran sendiri. Ini dulu tersebar seperti ini. Oh gitu ya. Pernah dengar nih Pak Anu Bu Muhammad? Pernah, nah, bahkan lebih dari yang itu. Yang seperti ini haram hukumnya. Iya. Atau berobat silakan Anda memakan hatinya anjing. Juga tidak boleh. Kalau sakitnya nafas katanya demikian. Bukan demikian ya ikhwanul muslimin, nggih. Naam kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh bagi kita berobat dengan perkara yang haram. Haram. Bahkan Rasulullah menyatakan tatkala sebagian orang berobat dengan khamr, dengan minuman yang memabukkan ataupun obat-obatan yang memabukkan, kata Rasulullah innahu laisa bidawa walakinnahu da, sesungguhnya khamr itu bukanlah obat, bahkan dia adalah penyakit. Penyakit. Nah, ini sehingga tidak boleh sekali-kali kita berobat dengan sesuatu yang haram. Demikian pula diharamkan bagi kita untuk berobat dengan sesuatu yang merusak akidah. Merusak akidah seorang muslim. Di mana akidah seorang muslim adalah hendaknya senantiasa bergantung sepenuhnya dalam urusan mengambil manfaat ataupun menghilangkan mudarat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan, baik lahiriahnya ataupun batiniahnya. Harus semata-mata bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana ada orang yang ketika tertimpa sakit maka dia menjadikan obatnya min ta'liqit tamaim, dengan menggantung jimat. Al-mustamilati ala alfadhi syirkiyah, yang di dalamnya terkandung torehan-torehan lafad-lafad yang itu adalah dalam rangka untuk berbuat syirik. Atau kadang dituliskan padanya berupa rajah digantung. Atau bahkan kadang khoit sekedar tali saja. Au khuyutin atau tali-tali. Seperti lawe. Ya. Dalam rangka apa ini? Oh supaya tidak sakit perut. Oh supaya sembuh dari sakit ini. Ini semuanya barakallahu fikum merusak akidah seorang muslim. Karena apa? Kenapa demikian kaum muslimin rahimakumullah? Karena pertama, bisa jadi orang tersebut menjadikan ini merupakan sebab ataupun juga penyambung untuk sembuhnya sakit dia. Allah yang menyembuhkan menurut dia, namun ini dia telah melakukan syirik kecil. Kenapa? Karena Allah tidak menjadikan sebab yang seperti ini menjadi obat. Namun kalau dia sampai meyakini inilah yang menyembuhkan, lawe ini, batu akik ini, ataupun yang lainnya, maka ini dia bisa terjatuh pada syirik besar. Yang bisa mengancam orang yang melakukannya keluar dari agama Islam, kekal di neraka. Sehingga tidak boleh sekali-kali berobat dengan sesuatu yang merusak akidah. Termasuk diantaranya yang merusak akidah adalah mereka dengan cara tulbas al, yang mereka ini adalah menjadikan khuyut, tali-tali, qalaid, kalung ataupun hilak, gelang dan sebagainya yang tulbas alal adudi awid zira, yang dikenakan di adud, adud itu lengan tangan, ataupun juga zira, ya, yang dia di ya sebagai gelang ataupun onok, dikalungkan dan sebagainya, ataupun juga diikatkan di pinggangnya. Ini semuanya dalam rangka apa? Yuk taqadu fiha syifa, yang diyakini ada kesembuhan pada alat-alat ini, apa namanya, tali-tali ini, jimat-jimat ini dan sebagainya, maka ini adalah berobat yang merusak akidah. Kenapa demikian? Dari sisi mana rusaknya akidah seorang muslim? Diterangkan oleh beliau, lima fiha min ta'allukil qalbi bi ghairillahi fi jalbin naf'i au daf'it dharr. disebabkan karena ada padanya menggantungkan tali-tali tersebut, ta'alluqul qalbi bi ghairillah, menjadikan apa? Ada bentuk hati seseorang bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk meraih manfaat ataupun menghilangkan mudarat. Wa dzalika kulluhu minasyirki. Maka itu seluruhnya termasuk perbuatan syirik. Au min wasailihi almusilah ilaihi, atau merupakan sebab yang bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Kalaupun belum sampai syirik akbar, itu sekedar sebab bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik yang disebut dengan istilah syirik kecil. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan ketika sakit. Demikian pula, di antara hal yang bisa merusak akidah adalah at-tadawi 'indal musya'widin, berobat dengan tukang-tukang sulap. Ya, berobat kepada tukang sulap. Minal kuhan, baik dari kalangan dukun. Wal munajjimin, atau orang yang dia itu menghitung-hitung hari lahirnya seseorang, kemudian melihat bintangnya apa, oh sembuhnya ini. Tidak boleh yang seperti ini. Atau saharoh, dengan tukang sihir yang dia datang ditanya, siapa namamu? Nama saya Fulan. Siapa nama ibumu? Fulana. Nah, berarti dia nanti mustakhdimina lil jin, minta bantuan kepada jin. Nah, ini. Kalau ada orang bertanya, datang ke seseorang katanya bisa menyembuhkan. Maka ternyata menggunakan praktek istihdamul jin, minta bantuan kepada jin. Bagaimana kita mengetahui? Di antara cirinya adalah mereka menanyakan nama si penderita sakit, pasien tadi ditanya, siapa nama Anda? Siapa nama ibu Anda? Nah, berarti ini ketahuan dia akan meminta bantuan kepada jin. Ini. Maka ini semuanya bisa merusak akidah. Berobat kepada dukun. Ya. Loh, tapi sembuh Pak Ustadz. Kan yang penting kalau sembuh pala ibadahnya lancar. Bukan demikian barakallahu fiik. Diterangkan oleh para ulama, fa'aqidatul muslim ahammu indahu min sihatihi. Akidah seorang muslim ini lebih penting daripada sekedar badannya sehat namun akidahnya rusak. Kenapa demikian kaum muslimin rahimakumullah? Kita hidup di dunia sementara, bukan lama. Dan tujuan akhir nanti adalah di akhirat, supaya kita masuk surga. Dan sebab kita masuk surga, selamatnya akidah. Bukan badan yang sehat. Betapa banyak orang yang badannya sehat, akidahnya rusak. Sehingga kafir kepada Allah, akhirnya masuk neraka. Lihatlah Abu Jahal, Abu Lahab, sehat-sehat. Buktinya, Rasulullah SAW sholat saja, mampu untuk mengangkat kotoran binatang di taruh pada punuknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kuat berarti mengangkat, sehat. Kalau orang nggak sehat sudah bau kotorannya sudah nah gitu ya, mual dan sebagainya. Ini tambah demikian. Nah, ini salah satu contoh. Namun masuk neraka. Sehingga di sini perlu diperhatikan agar supaya seorang muslim tidak berobat dengan satu yang haram. Kenapa? Karena akidah seorang muslim lebih penting daripada lebih penting daripada apa namanya sehat badannya. Lebih penting daripada sehat badannya. Naam, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam Zadul Ma'ad, jilid yang keempat halaman 130. Di sini menerangkan seharusnya bagaimana seorang muslim itu berobat kalau begitu. Kalau ternyata berobat dengan yang haram, tidak boleh. Dengan sesuatu yang merusak akidah, lebih ditekankan tidak bolehnya. Maka kata beliau, orang yang sakit ini butuh pengobatan. Maka kata beliau, wa min a'zami ilajatil marad. Di antara perkara yang paling agung dari obat-obatnya orang yang sakit, dari pengobatan orang sakit, adalah fi'lul khair wal ihsan, orang tersebut senang melakukan kebaikan dan berbuat kebajikan. Melakukan kebaikan dan berbuat kebajikan kepada orang lain. Wa dzikru wa du'a, banyak berzikir kepada Allah, istighfar. Ini demikian, zikir pagi, sore, dijaga, mau tidur, dijaga zikir-zikirnya. Wa du'a, demikian pula berdoa kepada Allah. Telah lewat tadi kisahnya Nabi Ayub alaihissalam secara ringkas berdoa kepada Allah dan diberi kesembuhan. Demikian pula watadarru'u. Demikian pula watadarru'u walibtihalu ilallahi wattaubah. Orang tersebut tadarru' merendahkan dirinya kepada Allah. Serta menghinakan dirinya pasrah kepada Allah serta bertaubat. Sudahlah, saya serahkan semua urusan saya kepada Allah. Kalaupun sembuh, ya memang Allah yang memberikan dan menghendaki. Sehat pun Allah yang memberikan. Kalaupun sakit, mudah-mudahan menjadi kebaikan pula. Dan bertobat dari dosa-dosa. Ini penting kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah sekarang banyak mengingatkan kepada kita. Adanya musibah-musibah, bencana alam dan sebagainya. Kalau cek dicek ternyata memang karena orang tersebut mayoritasnya sudah jauh dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mereka beribadah namun dengan perkara yang rusak akidahnya. Nah, demikian sehingga kadangkala Allah mengingatkan mereka supaya diambil pelajaran bagi yang lainnya. Ini demikian. Walihanam, kata beliau, walihada walihadhil umur ta'thirun fiddaf'il ilali wa husuli syifa. A'adhamu minal adwiyati tabi'iyah. Kata beliau, dan perkara-perkara ini, ya, zikir, berdoa, berbuat baik dan kebajikan, serta berserah diri kepada Allah sepenuhnya, ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam rangka untuk menyembuhkan penyakit seseorang. Dan meraih kesembuhan ini lebih bermanfaat dan lebih agung dari sekedar obat-obat biasa. Kadangkala demikian. Ini tidak satu dua mengkisahkan kepada kami. Orang sudah divonis oleh dokter, Anda ini tidak akan sembuh penyakitnya. Divonis kira-kira yang sebenarnya paling tinggal 1-2 bulan lagi. Karena orang tersebut menyadari, wah hidup tinggal 1-2 bulan. Yeah. Akhirnya ya buat apalah harta saya dia salurkan untuk kebaikan-kebaikan membela Islam dan muslimin. Dan dia banyak berzikir kepada dan bertobat sepenuhnya kepada karena mengingat mau mati. Akhirnya ternyata subhanallah Allah sembuhkan. Dan sampai sekarang masih hidup. Nah ini subhanallah. Ini datang demikian ya. Tidak satu dua. Yang lainnya bukan demikian. Dengan akhirnya sudahlah saya serahkan kepada Allah. Saya bertaubat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, berdoa sepenuhnya, tiba-tiba dengan obat yang sepele sembuh. Subhanallah. Nah ini hakikat kebaikan, hakikat kesehatan dan juga kesembuhan dari penyakit adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan. Sehingga hendaknya seorang muslim banyak bertawakal kepada Allah. Namun di sini kata beliau diingatkan, ini merupakan obat yang paling besar dan agung. Lakin bihasab istidadin nafsi wa qabuliha, akan tetapi berpengaruh sekali. Ya, berpotensi sekali, yaitu apa? Kesiapan hati seseorang dan dia mau menerima perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, sehingga semakin taat, semakin sehat. Lihatlah, orang yang paling sehat kira-kira siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dikisahkan sakitnya beliau kecuali ketika hendak meninggal. Ketika menjelang wafat beliau, sakit itu pun tidak terlalu lama. Dan beliau diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan sembuh dan melihat keberhasilan dakwahnya atau memilih untuk firofikil a'la, di tempat yang tinggi. Ya, bersama orang-orang yang mulia, malaikat dan para nabi. Maka Rasulullah memilih kepada Allah, kata Aisyah, Fa asyara biyadihi ila sama, menunjuk jarinya ke langit. Firrafiqil a'la, lebih baik untuk segera meninggal. Nah ini demikian. Ini subhanallah dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang terkait dengan orang yang sakit terakhir adalah wala ba'sa bitadawi bil adwiyatil mubahah ala aidil atibba al arifin fi tashkhisil amrad. Tidak apa-apa kita berobat dengan obat-obatan yang memang dibolehkan melalui tangan-tangan para medis yang memang sudah dikenal orang tersebut memang profesional dalam menangani penyakit dan memberikan obatnya, baik di rumah sakit ataupun di tempat-tempat praktek mereka. Ini tidak apa-apa. Namun demikian perlu ditanbih, yaitu hati kita terkaitnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lain ini hanya menjalankan syariat Allah yang memerintahkan kepada kita supaya berobat. Nah ini obat yang dibolehkan dan obat yang tidak dibolehkan. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tinggal perkara berikutnya adalah yang terkait dengan orang yang lain. Orang-orang lain yang bukan si penderita sakit. Yaitu disunahkan bagi mereka untuk mengunjungi ataupun menjenguk orang yang sakit. Dan bagaimana adab-adabnya insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Nah, terkait dengan bagaimana mengunjungi dan apa yang harus dilakukan oleh orang yang mendapatkan saudaranya yang sakit. Ini demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah dan dijaga keselamatan akidah kita. Seandainya sakit, namun akidah, keselamatan akidah lebih diselamatkan. Ini mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang ikhlas di dalam berbicara, di dalam beramal dan berdakwah di jalannya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita. Amin. Semua amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak kesalahan dan kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.